Kalau bapak pelit, tidak ada orang yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Percaya itu, Pak. Dia biar kopi rumahnya, seke. Padahal dia juga seke. Tidak ada orang suka itu orang pelit, Pak. Perpanjang sedekah. Dan insya Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah. Tolong tunjukkan saya di Samarinda ini, ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang banyak orang bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Yang banyak orang bangkrut gara-gara apa? Judi. Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bangkrut. Tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Tidak ada orang, Ustaz, itu rumah di sudut, kaya betul dulu itu Ustaz. Tapi karena dia bangun pesantren, dia suka bantu orang susah, dia suka sedekah, bangkrut Ustaz. Tidak mungkin. Coba. Contoh. Quran menjelaskan. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat menanam satu biji, lalu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 buah. Artinya, satu kebaikan, Allah balas 700 kebaikan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, Pak, oh, waktu kampanye, Anda boleh kita dijanji sorga, dijanji kita juga sorga, Pak. Pilih saya, pilih Cepu. Satu kampung kita, sama-sama Bugis. Pilih saya, ini kartu namaku. Kalau saya menang, 24 jam, telepon saya bantu. Begitu terpilih, dia ganti nomornya.